Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi Al-Quran iku kitab suci umat Islam kanggo pedoman tuntunan soho panutan sopo moco Al-Quran saben dinane bakal nompo syafaat besuk tino kiamate sopo moco sak huruf saking Al-Quran Allah bakal paring 10 kebagusan. Nejan orang ngerti maknane babar pisan. Gusti Allah tetep bakal maringi ganjaran. Ati tentrem rahmat medun saking pangeran. Ikilah kang dirasane wong maca Quran. Sopo khotam maca Quran ing wektu subuhe malaikat nyewun kengapura hingga sorene. Sopo khotam ing wektu sore Al-Qur'ane malaikat nyewun kengapura hingga subuhe. Sopo wong kang khotam maca Al-Qur'ane patange wu malaikat ngamin ketongane. Ya Allah mugi kawula saged ngajegake ora lali maca Quran saben dinane. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi da'imatan bidawami